Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sudah sholat ke akhi, dan apa kabar ukhti, dah sholat ke ukhti. Bila sudah sholat, ukhti cantik sangat, begitu pun akhi, gantengnya maksimal. Ayo merapatlah kawan, sholat itu bukan beban. Ya tambah semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Salam lima waktu salam.